يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, hadirin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid, di mana al-Imam rahimahullah setelah membawakan satu bab penting sebagai perwujudan seorang mentauhidkan Allah, ialah menerima segala keputusan Allah Azza wa Jalla, perkara yang halal dan haram. Ini sesuatu yang sudah ditentukan oleh Rabbul Alamin, sehingga seorang hamba dia harus selalu mentauhidkan Allah, satu-satunya zat yang memiliki hukum dan perkara itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka akan masuk pada bab berikutnya. Beliau membawakan bab, namun babnya langsung disebutkan dalil. Babu qauluhu ta'ala. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau membawakan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 60. Beliau membawakan bab dalam pembahasan ini firman Allah ta'ala surat An-Nisa ayat 60. Alam tara, tidaklah engkau melihat Muhammad. Alam tara ilal ladzina yaz'umun, tidaklah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka. Yaz'umun, mereka itu menyangka. Berarti mereka masih dusta, belum jujur. Tidaklah engkau melihat Muhammad kepada orang-orang yang menyangka, menganggap. Menganggap annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Mereka menganggap telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu. Yuriduna ayyatahakamu ila tohut, namun mereka berkeinginan, namun mereka punya kemauan. Ayyatahakamu ila tohut, untuk berhukum dengan hukum-hukum dari selain hukumnya Allah dan Rasul. Tidaklah engkau melihat kepada orang-orang yang menganggap, menyangka kalau mereka telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, Quran dan Sunnah, dan apa yang diturunkan sebelummu dari kitab-kitabnya, mereka ternyata berkeinginan untuk berhukum dengan hukum-hukum dari selain hukum Allah. Waqad umiru ayyakfuru bih, padahal sungguh Allah telah memerintahkan untuk mengkufuri taghut, mengkufuri syaitan. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan agar mereka itu tersesat dalalan ba'ida, dengan kesesatan yang sangat jauh dari jalan yang lurus. Surat An-Nisa ayat 60. Ini bab yang dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah dengan dalil surat An-Nisa ayat 60. Qala Syaikh Utsaimin, hadzal babu lahu silatun qawiyatun bima qablah. Bab ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya, siapa yang mentaati ulama dan pemimpin dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti dia telah menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah. Pada bab ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Kenapa? Li'anna maqablahu fihi hukmun man ata'al ulama wal umara fi tahlili ma harramallah aw tahrimi ma ahallallah. Karena kalau kita lihat bab sebelumnya, na'am, fihi, di dalamnya terdapat satu hukum. Suatu hukum, siapa yang mentaati ulama dan para umara fi tahlil, dalam menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, atau tahrim, mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu terjatuh kepada perbuatan syirik. Itu hukum pembahasan kemarin dan telah disebutkan perinciannya. Wa hadza fihi inkar ala man arada attahakuma ila ghairillahi wa rasulih. Di dalam bab ini, barakallahu fikum, wa fi hadzal bab, pada bab yang akan kita bahas ini, al-ingkar, pengingkaran ala man arada, bagi orang yang punya keinginan. Lihat, orang yang punya keinginan, bukan berbuat, tapi baru punya keinginan. Lalu bagaimana kalau dia berbuat? Baru memiliki iradah, keinginan untuk mengambil hukum-hukum ila ghairillahi wa rasulih, selain hukum Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiik. Waqad dzakara Syekh rahimahullah fihi arba'u ayat. Dan Syekhul Islam di dalam bab ini beliau akan membawakan 4 ayat. Ma'asyiral muslimin, sedikit faedah dari apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Saleh Fauzan hafizahullah. Al-muallif membawakan bab ini. Bab ini lebih khusus. Kalau bab sebelumnya terkait dengan merubah hukum Allah, kalau bab sebelumnya terkait dengan merubah hukum-hukum Allah. Namun pada bab ini lebih khusus. Apa itu? Fil khusumat. Ketika seorang terjadi khusumah pertengkaran, perbedaan pendapat. Kemana dia akan mengambil hukum? Kemana dia akan mengambil pijakan keputusan? Apakah ketika terjadi khusumat, dia punya keinginan dengan keputusan selain Allah dan Rasulnya? Memilih keputusan adat dan kebiasaan yang tidak terbangun di atas ilmu? Ataukah dia akan mengembalikan kepada hukum Allah dan Rasul? Ini pembahasannya lebih khusus. Dan perlu diingatkan juga beberapa poin penting. Al-khusumat, perbedaan sudut pandang sehingga menimbulkan pertikaian pendapat, maka harus dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Dan ini konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi kita sebagai hamba Allah. Disebutkan dalam surat Al-A'raf 54. Ala lahul khalqu wal amru. Disebutkan oleh Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah, seorang hamba harus mau ketika terjadi pertengkaran, perbedaan pendapat, harus mengembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena dia hambanya Allah. Ala lahul khalqu. Dalam surat Al-A'raf 54, ketahui milik Allah penciptaan. Milik Allah saja semua penciptaan. Manusia, jin, termasuk langit dan bumi. Ala lahul khalqu. Ketahui hanya Allah saja sang pencipta. Wal amru, dan perintah. Dan hukum-hukum itu hanya milik Allah saja. Berarti Allah yang menciptakan. Huwallazi khalaqa walahul amru, dan bagi Allah semata perintah dan larangan. Kita sebagai hamba harus mengetahui perintah dan larangan Allah. Itulah al-amru. Al-amru yakni ya'muru wa yanha wa yuhallil wa yuharrim. Allah saja yang berhak menentukan perintah dan larangan, menghalalkan dan mengharamkan. Laisa li ghairihi, bukan untuk selainnya. Yang kedua, di dalam surat Yusuf ayat 40, Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak lain, hukum itu hanya kepada Allah. Ala ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepada-Nya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, namun kebanyakan manusia tidak tahu. Surat Yusuf ayat 40. Dari dua ayat ini, barakallahu fik, at-tahakum ila ma anzalallah dakhilun fit tauhid. Mengembalikan hukum ketika terjadi khusumat kepada hukum Allah dan Rasul, sunnah, ini masuk di dalam tauhid. Dakhilun fit tauhid, masuk ke dalam tauhid. Sebagaimana at-tahakum, mengambil hukum kepada selain Allah, min anwa'is syirki, termasuk jenis-jenis perbuatan syirik. Kenapa? La ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah adalah at-tahakum ila kitabillah wa sunnati rasulihi. Karena makna la ilaha illallah, apa maknanya? Konsekuensinya at-tahakum, mengambil hukum, keputusan suatu perkara kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula at-tahakum kepada kalimat Muhammad Rasulullah. Konsekuensi kalimat Muhammad Rasulullah itu ini. Jadi seorang muslim harus tunduk dengan segala keputusan Quran dan sunnah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan at-tahakum kepada Allah dan Rasul itu pada semua urusan kita. Fi jami'i umurina, pada semua urusan-urusan kita. Barakallahu fik, bukan hanya saat terjadi pertengkaran baru kembali kepada Quran dan sunnah. Bahkan segala urusan kita kembalikan kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau terjadi khusumat, perbedaan pendapat. Kembalikan kepada dalil. Itulah konsekuensi tauhid. Dan itulah konsekuensi dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh ta'asub, fanatik dengan satu madhab. Saya Hambali di dalam madhab fikih, saya Ash'ari dalam akidah, tidak boleh. Hambali dan Ash'ari adalah dua nama orang yang bisa benar, bisa salah. Tidak boleh seorang fanatik dengan seseorang padahal dia tahu itu salah. Lalu apa fungsinya diutusnya Rasul? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta' biidznillah. Kami tidak pernah mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Kok Anda lebih mendengar pendapat madhab imam kamu? Barakallahu fikum, mana tauhid kita kepada Rabbul Alamin? Yang kedua, tidak boleh juga fanatik di dalam perkara-perkara yang kaitannya juga di dalam urusan manhaj, manhaj dakwah. Kalau tadi masalah fikih, ibadah tidak boleh, akidah tidak boleh kecuali mengikuti Quran dan sunnah. Al-Imam Abu Musa Al-Ash'ari yang terkenal dengan Ash'ariyah, madhab Ash'ariyah, memiliki murid Maturidi sehingga dikenal dengan Maturidiyah. Abu Musa Al-Ash'ari Al-Ash'ariyah yang terkenal dengan Ash'ariyah, seorang yang dia punya pemikiran mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Karena bapak tirinya Jubay adalah tokoh Mu'tazilah dan menikahi ibunya, maka sang anak pun terbawa pemikiran Mu'tazilah, mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari sifat-sifat yang Allah miliki dari nama-nama yang sempurna. Beliau hanya menetapkan 7 atau 8 sifat. Yang lain diingkari dengan akal. Lalu beliau di akhir hayatnya mendapatkan hidayah. Membaca akidahnya Imam Ahmad Ibni Hanbal. Yang meyakini kami berakidah. Na'taqidu, kami berakidah. Mengimani dengan bijamil asma'i wa sifatih, semua nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi. Maka imam ini pun di akhir hayatnya bertaubat. Dia berkhutbah di masjid dan melepas jubahnya, baju kebesarannya. Saya bertobat dari pemahaman Mu'tazilah sebagaimana saya melepaskan jubah ini. Saya mengikuti akidahnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau tulis 2 kitab. Pernyataan bertobat dari penyimpangan Mu'tazilah dalam 2 kitabnya. Al-Ibana ala Usuliddiyana wal Maqalatil Islamiyah. Beliau tuliskan akidah-akidah yang mengikuti para salaf. Akidah Quran dan sunnah. Dan tidak menolak dan mengingkari seperti yang dilakukan Mu'tazilah. Dan kitab ini telah dicetak. Dan bisa dibaca. Betul-betul beliau rujuk bertobat dari kekeliruannya. Dan ini manusia, tidak maksum. Sehingga tidak boleh fanatik dalam fikih, dalam akidah. Kecuali di atas akidatus salaf. Kalau keliru tinggalkan. Demikian pula kata Syekh Shalih Fauzan, at-tahakum, mengambil sebuah keputusan hukum, fil manahij, dalam metode-metode dakwah, manhajud dakwah, ini harus sesuai dengan manhaj Quran dan sunnah. Karena ada sebagian jamaat yang mereka membuat manhaj metode dakwah tidak sesuai dengan manhajnya para sahabat, hanya membangun metode dakwah berdasarkan tafsir dengan ngimpi. Pendiri jamaah Jamaatut Tabligh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, beliau menyebutkan sendiri dalam tulisannya, saya bermimpi di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya bermimpi agar mengeluarkan sekelompok orang berdakwah di atas jalannya Allah, sehingga beliau pun mengirimkan kelompok-kelompok dakwah ke penjuru dunia dengan dasar ngimpi ini. Khuruj di dakwah ilallah. Sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para dai-dai itu asal mengutus? Yang beliau utus para ulama, Abu Musa al-Ash'ari, ulama besar di kalangan sahabat, ahli qiraah, orang yang mahir dalam baca Al-Quran dalam kalangan ulama, kalangan sahabat, dikirim ke Yaman. Mu'ad ibn Jabal, ulama dari kalangan sahabat, dikirim ke Yaman berdakwah ila Allah. Adapun ini jamaah mengirimkan yang penting mau bergabung dengannya dan kemudian berdakwah mengajak manusia kadang tanpa ilmu. Berarti jauh berbeda. Bukan yang penting dakwah, tapi yang lebih penting ialah dakwah di atas dakwah Quran dan sunnah dan dengan metode para salaful ummah. Ini yang harus dipahami. Sudahlah masing-masing berjalan sendiri-sendiri, yang penting pakai nama di bawah naungan nama Islam. Kan indah. Kalau menyimpang dari dakwah yang ditempuh oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW, apalagi isinya, muatannya bukan ilmu yang datang dari Quran dan sunnah, maka ini harus kembali rujuk ilal haq. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba, kebenaran lebih pantas untuk diikuti. Ini dalam sisi manhaj. Harus kembali kepada manhaj Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini sebagai konsekuensi kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naam, demikian pula. Barakallahu fikum. Jadi bukan hanya dalam sisi fikih, sisi akidah, termasuk sisi manhajud dakwah. Karena sekarang bermunculan metode-metode dakwah. Metode yang mencampur adukkan antara hak dan batil kadang. Yang penting ramai. Syiar. Padahal dakwah bukan itu yang dimaksud. Menyelamatkan seorang hamba dari kesesatan yang menyebabkan terjatuh ke dalam api neraka. Dosa dan maksiat menghantarkan ke dalam neraka. Harus diselamatkan. Dari yang terbesarnya syirik, kebid'ahan, kemaksiatan. Diselamatkan. Tidak bermudah-mudah. Itu metode dakwah yang harus dikembalikan kepada Alkitab wassunnah. Barakallahu fikum. Demikian pula, na'am barakallahu fik, disebutkan oleh muallif bab ini sebagai tanbih. Kata Syekh, li'anna hadhi mas'alah adhimah. Karena perkara ini perkara yang besar. Khafila anhal an al-aktharun. Yang banyak orang itu melalaikan. Pentingnya kembali kepada manhaj dakwah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jejaknya para as-salaf al-ummah. Ini poin penting. Sekarang kita masuk, itu beberapa tambahan faedah pembahasan ini. Naam, mengembalikan semua perkara kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Kenapa kita katakan kepada salaf? Salaf yakni nabi dan para sahabat, ulama tabi'in yang mengikuti sahabat, tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat, karena ini yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya Abu Bakar, Umar, radiyallahu anhum ajma'in, para sahabat, jalannya Nabi SAW. Dan kita tiap hari minta ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai. Orang yang beribadah tanpa ilmu, beribadah tapi tanpa ilmu, berdakwah tanpa ilmu, berhukum tanpa ilmu. Barakallahu fik. Walad dhalim. Dan kami memohon kepada engkau ya Allah, ditunjukkan jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Mereka yang maghdub, mereka orang yang berilmu tidak beramal. Adapun orang yang zalim, orang yang beribadah tanpa ilmu. Sehingga ditafsirkan oleh para ulama, maghdub adalah Yahud. Dhalin adalah Nasoro. Makhdub, mereka punya ilmu, tahu ilmunya, mengerti perbandingan madhab, perbandingan akidah, ngerti. Tapi ilmu bukan sekedar untuk wawasan. Ngerti, Mu'tazilah itu menyimpang, mengerti Khawarij itu menyimpang, tapi bukan sekedar mengerti. Harus betul-betul diamalkan. Kalau itu menyimpang, jangan diikuti. Prinsip yang benar adalah kita mohon jalan yang lurus satu-satu. Walad dhalin, bukan pula orang yang tersesat. Semangat ibadah tanpa ilmu. Dia semangat beribadah, tapi tidak mengembalikan kepada Quran dan Sunnah. Hukum Allah dan Rasul. Ini yang kita mohon setiap hari. Mohon diberi satu jalan saja. Maka kalau demikian, sebagai konsekuensinya, seorang mukmin harus selalu mengetahui keputusan hukum, perintah dan larangan yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya sesuai dengan jejak para salaf. Taib, kita masuk ayat yang pertama. Ayat yang pertama sebagai bab. Alam taro, tidaklah engkau melihat. Alam taro di sini ada huruf hamzah, alam. Disebutkan al-istifham sebagai huruf untuk bertanya. Namun yuradu bihi, yang dimaukan pertanyaan di sini, naam at-takrir wa ta'ajjub min halihim. Di sini Allah bertanya tapi untuk takrir, menetapkan. Wa ta'ajjub sebagai bentuk ta'ajjub, heran. Min halihim, terhadap keadaan mereka. Mereka orang-orang yang mengaku beriman namun punya keinginan berhukum dengan selain hukum keputusan Allah dan Rasul. Maka di sini disebut ingkaru ta'ajubu ingka istingkar. Huruf untuk menunjukkan ta'ajub, aneh begitu. Aneh. Dan istingkar, dan sebagai bentuk pengingkaran. Tidak mungkin. Kalau dia mukmin, mesti kembali kepada Allah dan Rasul hukumnya. Kalau dia mukmin. Nah, orang ini punya keinginan mengambil keputusan selain keputusan Allah dan Rasul. Ta'ajub, aneh. Dan ini suatu kemungkaran. Ini suatu kemungkaran. Kalau dia orang mukmin, tidak mungkin seperti itu. Karena Allah berfirman, inna makana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Tidak lain ucapan orang mukmin kalau dipanggil, kemari, kemari, kemari. Kembali kepada hukum Allah, Al-Qur'an dengan pemahaman salaf. Kembali kepada Rasul, hadis yang sahih dengan praktek Nabi dan sahabat. Ayaqulu sami'na wa ata'na. Maka mereka pun, orang mukmin ini, mengatakan, sami'na, kami mendengar. Wa ata'na, kami taat. Itu kalau orang mukmin. Jadi tidak lain kecuali mengatakan, sami'na wa ata'na, kami mendengar. Dan kami pun melaksanakan. Itu orang mukmin. Nah, di dalam ayat ini, alam tara ilal ladhina yaz'umun. Yas'umun annahum amanu bima unzila ilaik. Orang-orang yang mereka yas'umun, menganggap beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Hadza yu'inu ayakunal khitab linnabi. Di sini kalimat ini membantu kita untuk memahami bahwa yang diajak bicara dalam ayat ini adalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Berarti terjemahnya, alam taro, tidaklah engkau melihat. Begitu. Yang diajak bicara beliau, walam yakul alladzina amanu. Tidak dikatakan kepada orang-orang yang beriman. Dan li'anahum lam yu'minu, karena mereka sendiri belum beriman, baru mengaku saja. Mengaku boleh, barakallahu fikum, mengaku boleh. Tapi yang dibutuhkan bukan sekedar pengakuan. Mereka mengaku beriman. Bal yaz'umun dalik wahum kadzibun. Bahkan mereka yaz'umuna dalik, mengaku-ngaku hal tersebut. Wahum kadzibun, padahal mereka pendusta. Orang yang jujur, imannya jujur, kalau diterangkan dalil, ini sabda Nabi, ini ucapan Rasul, dan hadisnya sahih, tidak berani membantah. Kenapa tidak berani membantah? Ini bukan sembarangan ucapan, ucapan yang turun dari langit. ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam keputusan dari langit. Tidak berani membantah kalau dia orang mukmin yang jujur. Tapi orang yang belum jujur akan memelintir. Menolak kadang caranya ilmiah. Ini kan hadis ahad. Bukan mutawatir. Masya Allah. Seolah semua hadis harus mutawatir. Sehingga kalau hadis yang ahad, hanya satu sahabat yang meriwayatkan. Baik. Kalau satu sahabat tapi ternyata sanadnya mutasil dan itu hadis yang sahih, apa kamu tolak? Tidak boleh kalau jujur. Seorang tokoh, doktor akidah. Saya lebih percaya kepada seorang dokter yang telah meneliti lalat kalau jatuh ke tempat air, tenggelam. Idza waqa'a dzubab, apabila lalat jatuh di tempat air tadi, falyahmisu, tenggelamkan. Kenapa ditenggelamkan? Pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap yang lain terdapat syifa, obat penawarnya. Lalu minumlah. Buang, minum air. Kata dokter ini, dokter tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Saya lebih percaya kepada ucapan dokter kafir daripada hadis Nabi ini. Masya Allah. Lalu kemana keimananmu? Ini adalah orang yang belum jujur. Ini ucapan orang yang belum percaya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang model-model seperti ini kathir banyak. Walaupun kadang ilmiah kelihatannya. Tapi hakikatnya itu bukan ilmiah. Itu adalah sebuah tipu daya. Maka oleh karena itu, walladzi unzila ilan nabi alkitab wal hikmah. Dan yang dimaksud yang diturunkan kepada nabi itu ada dua. Kata Syekh, alkitabu wal hikmah. Yang diturunkan kepada nabi bima unzila ilaika, kitab yang diturunkan kepada engkau adalah kitab Al-Quran wal hikmah. Apa itu hikmah? As-sunnah. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa 113. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah turunkan kepada engkau Muhammad Al-kitab, Al-Quran wal hikmah dan sunnah. Kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan kalimatul hikmah kalau disebutkan setelah Al-Kitab itu maknanya As-Sunnah. Kalimat Al-Hikmah kalau disebutkan setelah Al-Kitab itu tafsirnya adalah As-Sunnah. Berarti telah kami turunkan kepada engkau Al-Quran dan Sunnah. Itu diantara tafsir Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa qala al-mufassirun, berkata Syekh Utsaimin, telah berkata para ahli tafsir, yang dimaksud al-hikmatu as-sunnah. Ya, bahkan dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, berkata para ahli tafsir, bukan hanya Imam Syafi'i, banyak di kalangan ulama, Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud hikmah dalam ayat ini adalah as-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah adalah sebuah thariqah, jalan yang ditempuh di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au khulqin au khuluqiyah. Baik itu bentuknya ucapan, perbuatan. Baik ucapan atau perbuatan. Baik itu perkara yang ditetapkan. Ditetapkan maksudnya sahabat melakukan, nabi melihat, mengetahui, dan nabi membiarkan. Itu juga sunnah. Baik itu yang terkait khulqiyah, bentuk beliau, au khuluqiyah atau akhlak beliau. Akhlak beliau termasuk sunnah yang harus diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang baik. Itu adalah sunnah. Jadi sunnah secara istilah ulama ahlul hadis itu tadi. Semua yang ternukil dari beliau. Min qawlin au fi'lin. Ucapan atau perbuatan. Baik itu yang ditetapkan ataupun akhlak ataupun khalq bentuk beliau. Semua itu sunnah yang harus diikuti. Diteladani. Adapun sunnah menurut ahli fikih untuk membedakan wajib diistilahkan ini perkara sunnah. Maksudnya apa sunnah? Tidak sampai wajib. Artinya tidak sampai wajib. Seorang ketika mengamalkannya mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah. Begitu. Sehingga setiap sunnah yang diajarkan oleh beliau kemuliaan, kewibawaan, termasuk pahala yang besar ketika sunnah diasingkan oleh manusia. Semua ajaran beliau kebaikan. Kalau saat diasingkan manusia, disitulah saat pahala semakin besar. Saya ti'ala nas ayyamu sabr. Akan datang di tengah-tengah manusia nanti hari-hari penuh kesabaran. Kesabaran memegang prinsip-prinsip tauhid wassunnah. Al-mutamasik bima antum yauma idzin ajrun khamsin. Pada hari itu orang yang memegang sunnahku barakallahu fik pahalanya seperti 50 orang. Sahabat bertanya, "Minna aw minhum?" 50 orang dari kami atau dari mereka? Bal minkum. Bahkan 50 orang dari kalangan kalian. Keutamaannya luar biasa. Kalau kita menjadi seorang muslim mengikuti jejak para salaf, beragama seperti agamanya para salaf, itu pahalanya besar. Tidak terjatuh kepada kesyirikan, tidak terjatuh kepada kebid'ahan-kebid'ahan, tidak berusaha menjatuhkan diri dalam segala mukhalafat-mukhalafat syariah. Dia terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak bermudah-mudah. Sesuatu yang menyimpang, dia berusaha menyelamatkan diri. Tidak bermudah-mudah. Itu para salaf. Dulu para salaf itu marah. Ketika sunnah Nabi SAW diolok-olok. Suatu saat ada seorang laki-laki berjalan dengan pakaian yang musbil. Berjalan di depannya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apakah orang yang dibenamkan ke dalam api neraka, dibenamkan ke dalam bumi sampai hari kiamat, orangnya itu berjalan seperti ini? Sambil dia musbil, menyombongkan diri dengan pakaian. Maka Abu Hurairah pun mendekati dan memukulnya. Mengingatkan dengan pukulan yang keras. Karena meremehkan dan melecehkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cemburunya para salaf. Walaupun perkara yang ringan di mata kita, tapi itu besar karena itu turun dari langit ya ibadah. Bimbingan yang turun dari langit sebaik-baik petunjuk. Tidak boleh diremehkan. Barakallahu fikum. Jadi makna Alkitab wal hikmah. Hikmah itu sunnah. Wahum yazumun. Mereka orang-orang yang aneh. Itu menganggap mereka telah beriman dengan kitab dan sunnah. Lakin af'aluhum tukadzibu aqwalahum. Tapi tingkah laku mereka, ucapan dan perbuatan mereka mendustakan sendiri dengan ucapannya. Ucapannya, mari kita ikuti Quran dan Sunnah. Tapi prakteknya ternyata mengingkari. Bahkan mengolok-olok orang yang mengikuti Sunnah. Pakai jubah kayak perempuan saja. Masya Allah. Padahal Nabi mencintai jubah, kenapa mesti diolok-olok? Kalau mengolok-olok mereka yang tidak berpakaian, lebih pantas untuk kita mengingatkan. Kalau seorang muslim ke masjid memakai jubah, memakai gamis, masya Allah, khudu zinatakum inda kulli masjid, ambil perhiasan ketika ke masjid, berhias bukan semaunya, berhias serapi mungkin menghadap Rabbul Alamin yang telah banyak memberi rezeki. Bersyukur. Salat sebagai bentuk pengabdian kita, penghambaan kita, ketundukan kita kepada Allah, zat yang paling kita cintai, bukan asal-asalan. Bagi itu kemuliaan, bukan aneh. Biarlah orang menganggap aneh. Kalau itu sesuatu yang dicintai Nabi, kenapa tidak diamalkan? Tidak sepantasnya mengolok-olok kayak perempuan saja pakai rok. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan keluar dari orang yang mencintai sunnah. Orang yang mencintai sunnah, masya Allah, menghidupkan apa yang dilakukan oleh beliau. Haitsu yuriduna yatahakamu ila taghut. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan orang-orang yang aneh. Mereka itu mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Allah dan Rasul, Quran dan sunnah. Namun mereka yuridun, menginginkan. Ayatahan kamu ila tauhud, untuk berhukum kepada tauhud. Apa itu tauhud? Kata Imam Malik, kullu ma'ubida min dunillah. Kata Imam Malik, segala yang diibadahi dari selain Allah itu namanya tauhud. Segala yang diibadai dari selain Allah itu namanya tauhud. Dan ru'usut tauhud iblis. Pentolan-pentolan, dedengkotnya tauhud adalah iblis, syaitan laknatullah. Itu pentolannya. Tidak boleh kita menyembah kepada iblis, syaitan. Karena tauhud ibadah hanya kepada Allah. Nah, walaqad adalla jibilan katsira alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaitan. Bukankah saya telah mengambil perjanjian kepada kalian wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan. Jangan menyembah setan. Barakallahu fikum. Iya. Insyaallah sampai pada ayat, pada penjelasan Syekh, mereka menginginkan kepada tauhid padahal la ilaha la ilallahi wa rasulih, bukan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wassalamu alaikum warahmatullahi.